Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat yang paling baik ini dalam kegiatan kajian ilmiah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in, atsba' tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini akan kita manfaatkan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah. Terakhir pertemuan kita sampai dengan di antara Adal Asli As-Sunni يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في شرحه لعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني يحكي المصنف الاتفاق على إدلال أهل البدع. Dalam menjelaskan usul dan keistimewaan ahli sunnah ini, maka Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan atau mensyarah kitab Aqidah Salaf dan Ashabul Hadis karya Imam As-Sabuni, kata beliau, yahki al-musannifu al-ittifaqa ala idlali ahli al-bid'ah. Imam As-Sabuni Abu Uthman rahimahullahu ta'ala, beliau telah menghikayatkan adanya kesepakatan dalam hal menghinakan ahlul bid'ah. Hadza min jumlati adadin minal a'immah yahkun al-ijma'a 'ala bughdhi ahlil bid'ah wa qahrihim wa idlalihim minhum hadzal musannif wa minhum al-baghawi wa ghairuhuma hakau hadzal ijma'. Beliau ini, Imam As-Sabuni Abu Uthman, pemilik kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, menghikayatkan adanya kesepakatan tersebut, dan beliau termasuk dari sekian imam yang menyatakan hal tersebut, membenci ahlul bid'ah, menundukkan mereka dan menghinakannya. Selain Imam As-Sabuni, ada juga Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Semua mereka, para imam-imam itu, menghikayatkan adanya kesepakatan dalam hal membenci ahlul bid'ah. Karena para a'immah telah menyatakan dan membuat kesepakatan dalam hal ini, maka kebencian kepada ahlul bid'ah dan kepada bid'ah itu sendiri menjadi usul prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah dan menjadi salah satu dari keistimewaan mereka, ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Rabi, as-salafu wal a'immatu indahum wala'un lillah wa hubbun lillah wa bughdun fihi yubghiduna ahlal bid'i wa yaqharunahum wa yunabidhunahum wa yuhadhdhiruna min syarrihim. Para salaf dan para a'immah, mereka memiliki loyalitas karena Allah, kemudian kecintaan karena Allah, dan kebencian karena Allah. Mereka membenci ahlul bid'ah, menundukkan mereka ahlul bid'ah, dan meninggalkan ahlul bid'ah serta mengingatkan ahlul bid'ah dari kejahatan-kejahatannya atau kejelekan-kejelekannya. Ini termasuk perkara penting yang patut untuk tetap menjadi pegangan kita, apalagi di zaman seperti sekarang ini yang kebanyakan orang itu menganggap remeh persoalan bid'ah di dalam agama, dan bahkan ironisnya lagi mentokohkan para ahlul bid'ah, orang-orang yang aktif menyuarakan dan mengajak umat kepada kebid'ahan. Jangan sampai prinsip yang satu ini lenyap, hilang, tidak kelihatan. Karena prinsip ini ternyata prinsip yang memang sudah ada dari sejak generasi salaf yang pertama. Bahkan ini termasuk hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Prinsip ini ditegakkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci kebid'ahan. Mereka mengingatkan para pelaku dan ahlul bid'ah. Mereka tidak pernah memberikan tempat kepada ahlul bid'ah. Demikian juga generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang mengikutinya yang datang setelahnya. Tidak ada ceritanya mereka memberikan panggung kepada ahlul bid'ah. Dan semua itu sebagai realisasi atau pengamalan dari cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak punya hujah di hadapan Allah kalau sampai kita tidak memberikan kebencian kepada kebid'ahan dan kepada ahlul bid'ah. Karena bid'ah, ahlul bid'ah itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan ragu, kebencian kita kepada kebid'ahan, kebencian kita kepada ahlul bid'ah itu dasarnya lillah. Bukan karena urusan pribadi, tapi lillah, urusan agama, urusan keselamatan di akhirat, bahkan keselamatan di dunia sebelum itu. Ya. Qala hafizahullah, kemudian beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala mengatakan, amma nahnu fawallahi nubghidhu ahlal bidah. Lihat beliau. Beliau mengatakan, adapun kami, demi Allah, kami membenci ahlul bidah. Walaqad haka al-Baghawi ijma' as-sahabah wat-tabi'ina wa man ba'dahum ala bughdi ahli al-bid'ah wa ihanatihim, fa nahnu wallah nataqarrabu ilallah bibughdi ahlil bidai. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, beliau telah membuat atau menukil hikayat adanya ijma sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya untuk membenci ahlul bidah dan menghinakannya. Dan kami, kata beliau, demi Allah, nataqarrabu ilallah bibughdi ahlil bidah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan kebencian kepada ahlul bidah. Ini artinya kebencian kita kepada bidah, kebencian kita kepada ahlul bidah itu ibadah. Tidak jauh beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena tujuan utama dari hal tersebut adalah dalam rangka menjaga kemurnian apa? Agama. Maksud utama dari hal itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang tidak disadari dan tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga wajar dan kita harus bersabar ketika kita ahlu sunnah wal jamaah memperingatkan, mentahdir ahlul bidah, mentahdir kebidahan, kemudian mendapatkan cemoohan, mendapatkan ejekan, mendapatkan sindiran, banyak bahasa-bahasa yang tidak terpuji yang kemudian diarahkan kepada kita, seperti misalnya ahlu sunnah merasa benar sendiri, ahlu sunnah paling ahli surga dan seterusnya. Ahli sunnah adalah orang-orang yang suka menebar kebencian. Padahal kalau ditelusuri dan ditelaah dengan baik, ya, dipelajari dengan baik, niscaya mereka akan menerima apa yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi, kebencian kepada kebidahan, peringatan dari ahlul bidah itu semata-mata untuk menjaga kemurnian agama. Dan itu bernilai ibadah. Itu upaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral ikhwah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ihtiramu ulama'is sunnah wa mahabbatuhum wa dhikruhum bil jamil. Usul, prinsip dasar dan keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah. Yang berikutnya adalah ihtiramu ulama is sunnah, menghormati para ulama sunnah, mencintainya dan menyebut mereka dengan baik, dengan hal-hal yang terbaik. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, wa fi taqriri hadzal asli as-salafi yaqulu al-allamatu Rabi al-Madkhali hafizahullah, sehubungan dengan usul prinsip dasar salaf dalam hal ini, al-allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ahlus sunnati wa ahlu sahab humul ladhina yatawallawna ulama as-sunnah intilaqan min manhaji as-salafi wa manhajil kitab was-sunnah wa yujilluna ulama as-sunnah wa yahtarimunahum wa yanshuruna kutubahum wa maqalatihim wa ashritatahum wa yadubbuna an aqidatihim wa manhajihim. Ahlu sunnah dan ahlu sahab, orang-orang yang mengurusi website sahab, entah sahab.net atau sahab apalah ya, antum tahu insyaallah. Humul ladzina yatawallawna ulama as-sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai para ulama sunnah. Dan itu berangkat dari manhaj salaf, manhaj kitab dan sunnah. mereka mengagungkan para ulama sunnah, mereka menghormatinya, mereka menyebarluaskan kitab-kitabnya, artikel-artikelnya, dan juga kaset-kaset rekamannya. Dan mereka juga membela akidahnya serta manhajnya. Jadi ahlus sunnah dimanapun mereka berada, salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah ini. Mau di dunia nyata ataupun di dunia maya. Dan Syekh di sini menyinggung ahlus sunnah yang ada di dunia nyata dan juga di dunia maya. Kata Syekh, ahlus sunnah dan orang-orang yang ada di website sahab, ini kan di dunia maya ya, adalah orang-orang yang mencintai ulama sunnah. Itu semua berangkat dari manhaj salaf, bukan karena semata-mata kecondongan pribadi, tapi berangkat dari manhaj salaf, manhaj kitab dan sunnah yang memang mengajarkan untuk mencintai ulama ahlus sunnah. Mereka juga mengagungkan ulama ahlus sunnah, menghormatinya, menyebarluaskan kitab-kitabnya, artikel-artikelnya, rekaman-rekaman kasetnya, dan sampai pada tingkatan membela akidah dan manhajnya. Wa amma syabkatul athari al-hadadiyah, karena tadi Syekh sudah menyinggung salah satu website yang selalu berisi penghormatan, pengagungan dan kecintaan kepada ahlu sunnah, maka berikutnya beliau juga menyinggung salah satu website yang sebaliknya. Wa amma syabkatul athariyah, adapun website al-athariyah, al-athari, ini hati-hati ya. Website al-athari al-hadadiyah, website ini website yang mendukung kelompok Haddadi. Di belakang website ini orang-orang yang disebut dengan Haddadi. Fahiya al-mu'adiyatu li'ulama'i sunnah wal-muhrishatu bainahum was-sa'iyatu fi takfriqihim wa tamziqihim wa tasdidi syamlahum. Website ini adalah website yang menampakkan permusuhan kepada ulama sunnah. Website ini website yang berusaha memecah belah antar ulama. Website ini adalah website yang berusaha mencerai-beraikan ulama sunnah, merusak mereka dan menghancurkan kesatuannya. Hati-hati jangan salah buka website. Kalau mau buka website berbahasa Arab, bukalah website sahab, jangan al-athari. Nama websitenya al-athari, tapi isinya penuh dengan permusuhan yang ditujukan kepada ulama sunnah. Ya. Kemudian lebih lanjut, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan sepak terjang Haddadi. Wa indama yaqulu ha'ula'il ulama al-haq alladhi yukhalifu manhaja ha'ula'il haddadiyah yusqituna aqwalahum la yuqimuna laha waznan kama hiya haluhum ma'a aqwali al-imam Ahmad wa ikhwanihi khasatan fi qadiyatil iman wal irja. Ketika para ulama sunnah menyebutkan tentang kebenaran, tentang al-haq, yang menyelisihi manhajnya Haddadiyah, maka mereka yusqituna aqwalahum, menjatuhkan dan mendiskreditkan perkataan-perkataan ulama sunnah. Wala yuqimuna laha waznan, mereka sama sekali tidak menganggapnya. Kama hiya haluhum, sebagaimana sikap mereka terhadap perkataan-perkataan Imam Ahmad dan rekan-rekannya, khususnya dalam permasalahan iman dan irja. Fahum la yasiruna ala tariqatihim fihima, mereka haddadiyun, tidak berjalan mengikuti metode Imam Ahmad. Wala yasiruna ala tariqatihim fi ihtirami ahli sunnah, mereka juga tidak berjalan di atas metodenya Imam Ahmad dalam menghormati ahli sunnah. Wa ihtirami manhajihim, dan menghormati manhajnya. Wa dzab anhu wa anhum, dan dalam membelanya. Jadi al-haddadiyun jauh dari kata menghormati ulama. Haddadiyun jauh dari kata mengikuti metodenya para ulama. Haddadiyun jauh dari kata membela manhaj para ulama, ulama sunnah. Yang ada mereka justru menampakkan permusuhan kepada para ulama as-sunnah. Kita bisa lihat bukti nyata mereka di website Al-Athari tadi. Ya. Setiap ada dari ulama sunnah yang menyampaikan kebenaran yang itu ternyata menyelisihi apa yang mereka yakini, maka mereka kemudian merendahkan para ulama sunnah, mendiskreditkannya, tidak menganggapnya sama sekali. Bahkan Imam Ahmad pun tidak mereka ikuti. Padahal Imam Ahmad boleh dikatakan sebagai ikon dalam sunnah. Wa qala hafizahullah, selanjutnya masih beliau Syekh Rabi menyinggung sedikit soal sepak terjang kelompok Haddadi. Qala hafizahullah, al farqul hailu baina ahli sunnah wa bainal haddadiyah fil akhlaqi wat tarahumi wal adli wal insafi wa ihtirami ahli sunnah. Perbedaan yang cukup besar antara ahli sunnah dengan Haddadiyah adalah dalam hal akhlak. Dalam hal apa? Akhlak. Kemudian dalam hal at-tarahum, kasih sayang kepada sesama. Lalu dalam hal keadilan. Kemudian dalam hal sikap insaf, serta dalam hal menghormati ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memberikan perhatian yang besar kepada urusan-urusan akhlak. Mereka mempelajari akhlak-akhlak yang karimah. Mereka betul-betul menjaganya. Mereka berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak? Akhlak itu salah satu dari misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu dalam rangka memuliakan, dalam rangka memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Maka enggak ada satupun dari kalangan ahlus sunnah yang tidak memberikan perhatian serius kepada urusan apa? Akhlak. Dimanapun berada, ahlus sunnah pasti akan perhatian terhadap yang namanya akhlak. Mengkajinya, menjadikan tema-tema akhlak sebagai hal yang diangkat di dalam daurah-daurah, di dalam kajian-kajian, ini ahlu sunnah, ya, bukan Haddadi. Ini ahlu sunnah. Nah, kalau Haddadi adalah yang enggak suka dengan tema-tema semacam akhlak, kajian-kajian, daurah-daurah tentang akhlak. Jangan dibalik, ya. Jangan sampai dikatakan yang menjadikan akhlak sebagai tema dalam kajian, dalam daurah, itu kemudian dicap sebagai apa? Haddadi. Ini terbalik. Ini keliru. Sementara yang enggak suka dengan tema-tema tentang akhlak kemudian dianggap sebagai ahlus sunnah. Sangat-sangat keliru. Ahlus sunnah dimanapun pasti suka, senang dengan tema-tema akhlak. Kajian-kajian tentang apa? Akhlak. Enggak sewot, tidak marah, justru malah bersyukur. Ya. Bagaimana tidak, sekali lagi, tadi saya katakan bahwa salah satu misi dakwah Rasul itu menyebarluaskan akhlak al-karimah, mengajarkan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Maka Syekh Rabi'i hafizhahullah ta'ala mengatakan di sini bahwa perbedaan yang besar antara ahlus sunnah dengan Haddadiyah adalah fil akhlak. Pertama, soal akhlak. Mereka Haddadiyah benci kepada akhlak, enggak perhatian terhadap akhlak, menganggap remeh urusan akhlak, enggak suka dengan kajian-kajian akhlak. Sementara ahlus sunnah, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang mulia. Mereka berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadikan akhlak sebagai tema-tema dalam kajian dan daurahnya dan seterusnya. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya dalam hal at-tarahum, menebar kasih sayang. Ahlus sunnah arhamun nas linnas adalah orang yang begitu besar kasih sayangnya kepada manusia. Makanya mereka berusaha menjauhkan manusia dari segala hal yang bisa menyesatkannya. Ya. Kajian-kajiannya di samping tentang akhlak juga tentang hal-hal yang bisa menyimpangkan dan menyesatkan seseorang. Membahas masalah kebid'ahan, membahas masalah sikap terhadap ahlul bid'ah dan seterusnya. Ya, itu bagian dari tarahum, kasih sayang kepada manusia. Berhati-hati dalam menyikapi sebuah kesalahan, ya. Tidak terburu-buru dalam memvonis, ya. Enggak ada kata serampangan dalam memvonis, menyematkan julukan-julukan yang buruk, yang tidak terpuji. Itu ahlus sunnah. Berbeda dengan Haddadiyun. Mereka adalah orang-orang yang jauh sekali dari kata menyayangi sesama. Buktinya sangat terburu-buru dalam memvonis. Sering sekali menggunakan kata-kata yang menjatuhkan kehormatan orang lain, merendahkannya, menganggapnya remeh, menghinakannya. Dan kalau dalam hal vonis, ahlul bid'ah itu mereka juga terlalu ghulu, ekstrim, melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Nah, kemudian berikutnya dalam hal keadilan, ini juga menjadi pembeda sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi antara ahlus sunnah dengan Haddadiyah. Dalam hal keadilan, dalam hal sikap, insaf, ya. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, insaf, tidak menggampang-gampangkan masalah, tidak juga terlalu berlebihan, tapi benar-benar seimbang dalam segala hal itu ahlus sunnah. Ya. Kalau Haddadi selalu berat sebelah, imma lebih berat kepada sikap cenderung meremehkan atau lebih berat kepada sikap ghulu ekstrim. Haddadi tidak tengah-tengah. Kalau ahlus sunnah mereka selalu tengah-tengah dan pertengahan dalam segala hal. Kemudian berikutnya dalam menghormati sesama ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memberikan penghormatan kepada sesama ahlus sunnah, mencintai sesama ahlus sunnah, menjaga sesama ahlus sunnah, membantu, menolong. Kalau Haddadi tidak demikian, karena mereka merasa yang paling benar itu adalah mereka dan kebenaran itu ada pada diri mereka. Enggak ada kata menghormati sesama, bahkan tidak ada kata menghormati sesama ahlus sunnah. Mereka menganggap ahlus sunnah itu tidak punya kehormatan, dalam keadaan mereka mengklaim kalau mereka bagian dari ahlus sunnah. Seharusnya kalau memang mengklaim sebagai ahlus sunnah, maka akan menghormati sesamanya dari kalangan ahlus sunnah. Tidak menipunya, tidak mendustainya, tidak berbuat khianat, tidak menjatuhkan kehormatan, tidak merendahkannya. Sementara apa yang ada pada Haddadiyun, mereka tidak menampakkan kasih sayang kepada ahlus sunnah, tidak menghormati ahlus sunnah, merendahkannya, menghinanya, memandang sebelah mata, dan terus berupaya untuk mencelakakan dan menjauhkan umat dari ahli sunnah. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa qala hafizahullah al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, beliau kembali mengatakan, urifa al-haddadiyun bil-kadhib. Kelompok Haddadi, mereka ini dikenal dengan kedustaan-kedustaannya. Dikenal dengan kedustaan-kedustaannya. Wa'urifu mundu zaharu bil khusumah diddi ahli sunnah wa musayaratihim li ahli al-ahwa. Dan semenjak kemunculannya Haddadiyun, mereka dikenal memusuhi ahli sunnah dan berjalan bersama dengan ahlul ahwa. Wa'urifu anna ahdafahum isqatu ulama'is sunnah al-mu'asirin wa tabdi'uhum. Mereka juga dikenal punya tujuan jahat, yaitu menjatuhkan para ulama sunnah al-mu'asirin masa kini yang datang belakangan. Wa tabdi'uhum, dan memfonis mereka dengan kebid'ahan, menyebut mereka sebagai ahlul bid'ah. Pertama suka berdusta, kemudian yang kedua tampak permusuhannya kepada ahlus sunnah, dalam waktu yang bersamaan berjalan dengan ahlul ahwa. Kemudian berikutnya dikenal memiliki tujuan yang buruk, yang jahat, yaitu menjatuhkan para ulama sunnah al-mu'asirin dan mencap mereka sebagai ahlul bid'ah waliyadzubillah. Salah satu penyebabnya kata Syekh, li annahum yatarahhamuna ala amsal Ibni Hajar wan Nawawi wasyaukani wa Ibnil Jauzi. Karena ulama ahli sunnah menghormati para imam semisal Ibnu Hajar, kemudian An-Nawawi, Asy-Syaukani, dan juga Ibnul Jauzi. Wa yubaddi'una man yatarahham 'alaihim wa yuharibunahum wa yu'adunahum. Lalu mereka Al-Haddadiyun mencap memvonis sebagai ahlul bid'ah, orang-orang yang menghormati tokoh-tokoh tadi, Ibnu Hajar, Nawawi, Syaukani, Ibnu Jauzi, dan yang lainnya. Mereka memeranginya dan memusuhinya. Padahal tokoh-tokoh semisal Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Syaukani, Imam Ibnu Jauzi, sekalipun ada kesalahan pada diri mereka, tapi itu tidak menggugurkan kredibilitas mereka sebagai seorang tokoh besar di dalam Islam, dan tidak menghalangi umat untuk bisa mengambil faedah dari ilmu mereka. Makanya para ulama sunnah menghormati tokoh-tokoh tadi, membaca kitabnya, menjadikan kitab-kitabnya sebagai rujukan. Tapi Haddadiyun justru menyerang siapa saja yang memberikan penghormatan kepada tokoh semisal Ibnu Hajar, Nawawi, Syaukani, dan juga Ibnul Jauzi. Ini sangat membahayakan. Metode mereka Haddadiyun adalah menghancurkan, menghapus para ulama. Ya. Bila ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh para ulama, maka mereka akan habisi. Mereka akan vonis dengan vonis-vonis yang mengerikan. Kalau seandainya semua ulama yang jatuh dalam kesalahan kecil kemudian dihabisi, maka akan habis ulama itu. Siapa yang akan dijadikan rujukan oleh umat? Kalau berbicara soal kesalahan, siapa yang tidak jatuh, tidak melakukan apa? Kesalahan. Setiap orang mesti dilihat sejauh mana kesalahan yang dilakukannya. Nah, Haddadi memukul rata. Semua yang nampak ada kesalahan, maka harus dihajar. Ya, harus dihabisi. Nah, ini Haddadi. Dan itu dikenal dalam gerakan-gerakan mereka. Wa 'urifu bi ta'nihim fil ulama al-mu'asirin. Wa amtadda ta'nuhum ila Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Abil 'Izz. Syarih At-Tahawiyah. Haddadiyun juga dikenal dengan celaan-celaannya kepada para ulama al-mu'asirin masa kini yang datang belakangan. Tidak luput dari celaan mereka. Wamtadda ta'nuhum ila Ibnu Taimiyah, bahkan celaannya mereka ini sampai ke sekelas Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abil 'Izz yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Ibnu Taimiyah dicela, Ibnul Qayyim dicela, Ibnu Abil 'Izz dicela, para ulama yang setingkat dengan mereka juga tidak lepas dari celaannya. Makanya kalau sampai diikuti manhaj mereka Haddadiyun, habis ulama ini. Kalau umat sudah tidak punya ulama yang bisa diikuti, maka umat akan tersesat. Sebab al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Fakamil furuq bainahum wa bainas salafiyin. Berapa banyak, kata Syekh, perbedaan antara mereka, Haddadiyun, dengan Salafiyin, dengan Ahlu Sunnah. Sangat jauh sekali antara mereka, Haddadiyun, dengan Salafiyun. Yahtarimun al-ulama as-salafiyin al-mu'asirin wa yasiruna ala nahji salaf. Salafiyun senantiasa menghormati para ulama salaf dan berjalan di atas manhaj salaf. Salafiyun ahlus sunnah tidak mendahului para ulama dalam memvonis sesuatu, sebuah kelompok atau seseorang. Jika belum jelas duduk perkaranya, maka mereka akan menahan diri. Ini ahlus sunnah, ini salafiyun. Sebab tidak bisa gegabah dalam menilai, memvonis seseorang atau sebuah kelompok dan seterusnya. Wa qala hafizahullah, selanjutnya beliau hafizahullah mengatakan, ahlus sunnah la yantasibuna illa likitabillah wa sunnatir rasul wa yahtarimuna al-ulama. Ahlus sunnah mereka tidak menisbatkan diri kecuali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya tidak ada yang mereka jadikan sebagai sandaran dan tidak ada yang mereka ikuti kecuali kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yahtarimun al-ulama, dan menghormati ulama, tidak merendahkan para ulama, tidak menjatuhkan kehormatan ulama. Qala hafizahullah, beliau juga hafizahullah al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali mengatakan, min usuli ahli sunnati ihtiramul ulama. Termasuk dari prinsip dasar usul ahli sunnah adalah ihtiramul ulama, menghormati ulama. Tidak mendahului perkataan mereka, menunggu bimbingan mereka para ulama. Qala Syekh hafizahullah, inna mauqifi minal ulama al-awwalina wal-akhirina huwa mauqifu ahli sunnah min ijlalihim wa ihtiramihim wa dhabbi anhum. Bahkan beliau hafizahullah ta'ala secara tegas menjelaskan tentang sikapnya terhadap para ulama. Kata beliau, sesungguhnya sikapku dari para ulama al-awwalin, generasi awal, dan juga para ulama yang datang kemudian, huwa mauqifu ahli sunnah, adalah sikap yang menjadi pegangan ahlu sunnah, seperti mengagungkan para ulama, memuliakan mereka, dan juga membela mereka. Dan beliau hafizahullah ta'ala sangat berhati-hati dalam hal ini. Dan kita semua menganggap bahwa beliau sebagai tokoh ahli sunnah di masa ini. Kita sama-sama tahu beliau adalah kibar min kibaril ulama, salah satu dari kibar para ulama. Begitu berhati-hati dalam memvonis, dalam menyatakan sesuatu, dalam menghukumi sesuatu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pribadi-pribadi tertentu. Tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa. Ini beliau hafizahullah ta'ala. Maka jangan sampai kita terburu-buru menghukumi Syekh Fulan begini, Syekh Alan begini, sementara kibarul ulama belum berbicara. Jangan sampai kita mendahului, mengomentari berbagai macam peristiwa, kejadian yang besar terkait dengan pemimpin sebuah negara atau sebuah negara itu sendiri. Sementara para ulama kibar belum ada pernyataannya, bimbingannya dan arahannya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka kembalilah kepada mereka. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan ada bersama ulama kibar yang ada di tengah-tengah kalian. Qala wal ajibu anna hadihi al-mayyizah as-salafiyyah inda ahli sunnah bihtiramihim li'ulamaihim wa ijlalihim wa tawqirihim hiya mimma yaghidhul hizbiyyin wal mukhalifina lis-sunnah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, hal yang mengherankan adalah bahwa keistimewaan manhaj salaf yang seperti ini, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dalam menghormati ulama dan mengagungkan mereka, itu menjadi sesuatu yang dibenci oleh hizbiyun dan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu ciri hizbiyun, salah satu ciri kelompok yang menyelisihi sunnah adalah membenci, memusuhi, merendahkan para ulama. Ya. Karena ketika menghormati, mengagungkan ulama yang menjadi prinsip ahlus sunnah, itu malah tidak disukai oleh hizbiyin, oleh kelompok-kelompok yang menyelisihi sunnah. Ya. Kama bayyana dzalika al-allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah, sebagaimana beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi menjelaskan, yaghidhu haula al-hizbiyyin an yarau ahlas sunnah yahtarimuna wa yuwaqqiruna ulama'ahum wa ahlas sunnah fihim. Para hizbiyyin mereka benci ketika mereka melihat ahlus sunnah itu begitu memuliakan para ulama. Ahlus sunnah begitu menghormati para ulamanya. Fayarawna an yuhimuna ri'aahum annahu tamjidun wa tangzimun min jinsi tangzimin wa tamjidin gulatis sufiyah wa gulatil hizbiyah li syuyukhihim. Akhirnya mereka hizbiyin membuat makar. Apa makarnya? Mereka mengesankan kepada orang-orang yang tidak tahu, grassroots, bahwa penghormatan ahlus sunnah kepada ulamanya itu tidak jauh beda dengan penghormatan dan pengagungan orang-orang sufi kepada syekh-syekhnya. Padahal faktanya kan jelas berbeda. Ahlus sunnah mereka menghormati para ulamanya, tidak ada pada mereka sikap ghulu berlebihan, menganggap ulama sejajar dengan nabi, menganggap ulama pasti benar dan maksum, sama sekali enggak. Beda dengan penghormatan kelompok sufiyah kepada syekh-syekhnya. Di tengah-tengah mereka ada sikap ghulu berlebihan, menganggap syekh-syekhnya itu tidak pernah apa? Salah, sejajar dengan nabi dan seterusnya. Tapi hizbiyin, mereka bikin makar, mereka bikin syubhat. Di kalangan bawah, mereka katakan penghormatan ahlu sunnah kepada ulamanya itu sama dengan penghormatan kelompok sufi kepada syekh-syekhnya. Begitulah orang yang dalam hatinya sudah ada kebencian, akan terus berusaha menjauhkan umat dari kebenaran. Cara apapun akan dilakukannya. Bikin syubhat, bikin kedustaan, bikin cerita-cerita apa? Bohong. Supaya umat jauh dari kebenaran. Supaya tidak ada yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mendengar fakta-fakta yang terbalik yang dikemukakan oleh siapapun terhadap Ahlus Sunnah, maka itu dilatar belakangi oleh karena kebencian yang sudah mengakar di dalam hati-hatinya. Ya. Sekali lagi, kebencian itu bisa membawa seseorang untuk melakukan hal yang sangat-sangat tidak terpuji. Ya. Di luar nalar bahkan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seseorang minta nasihat kepada beliau, salah satu nasihat yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah la taghdab faraddada miraran thumma la taghdab. Jangan marah. Jangan ada kebencian. Terus diulang sampai 3 kali. Karena kebencian pasti akan melahirkan kerusakan. Cobalah adil, cobalah insaf. Jangan yang dikedepankan a priori kebencian terlebih dahulu. Cobalah menilai segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. Jangan dengan emosi. Jangan dengan kebencian. Ini akan semakin memperburuk keadaan. Apalagi saat ada ketidakharmonisan antara kita dengan saudara kita, kemudian timbul kebencian dalam diri kita kepadanya. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi, karena kebencian ini bisa menggiring kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Ya. Hizbiyun yang begitu besar kebenciannya kepada Ahlus Sunnah. Karena kebencian inilah kemudian mendorong mereka mereka-reka cerita, mengarang, menuduh, memfitnah, berdusta dan seterusnya. Waliyadhu billah. Fayusaddiqunahum wa yasiruna wara'ahum kal an'am la yufarriquna baina haqqin wa batilin. Bal yarawna batiluhum, bal yarawna batiluhum haqqa. Akibat dari semua ini, mereka, orang-orang yang ada di bawah, masyarakat biasa, awam, membenarkannya. Kemudian berjalan mengikuti mereka hizbiyun di belakangnya, seperti binatang ternak. La yufarriquna baina haqq wa batil. Tidak lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan menganggap yang batil itu sebagai sesuatu yang hak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faslun. Disebutkan kemudian fasal yang mengakhiri usul dan keistimewaan Ahlus Sunnah yang ini. Qala min ihtirami ahli sunnah li ulama'ihim i'tizazuhum bihim wa munasaratuhum wa mu'azaratuhum lahum. Termasuk ke dalam bentuk menghormati atau penghormatan ahli sunnah kepada ulama'nya adalah i'tizazuhum bihim, menampakkan kebanggaan, ya, menampakkan kebanggaan kepada para ulama'nya. Ahlus sunnah itu patut bangga ketika memiliki ulama. Dan kebanggaan kepada para ulama adalah kebanggaan kepada hak yang dibawa dan ada dalam diri mereka. Bukan hanya semata bangga atas pribadinya, tidak. Tapi bangga dengan kebenaran, kekokohan, keistiqomahan yang ada pada mereka para ulama. Ketika kita bangga dengan para ulama, itu masuk dalam bagian penghormatan kita kepada mereka. Ya. Selain bangga dengan ulama adalah munasaratuhum, membela mereka, menolong mereka para ulama, berada di belakang mereka, wa mu'azaratuhum, dan memberikan dukungan kepada mereka, wa dzab'anhum, serta membela mereka, wa dzifa'an a'radihim, dan melindungi kehormatannya. Ya. Wa dahdul iftira'at, serta membantah kedustaan-kedustaan, wa tuham, dan tuduhan-tuduhan, al-muwajjahatu ilaihim, yang diarahkan kepada mereka. Wa nasyru kutubihim wa asyritatihim, menyebarluaskan kitab-kitabnya, kaset-kaset rekamannya, wa taujihun nas ilal istifadah minha, dan mengarahkan manusia agar mengambil faidah darinya. Ini semua masuk dalam bentuk ihtiram, penghormatan ahlus sunnah kepada ulamanya. Pertama, menampakkan kebanggaan kepada ulama. Ya. Ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Robi, ada Syekh Muqbil, ada Syekh Ibn Uthaymin, dan yang lainnya, masyaih, banyak sekali. Kita bangga dengan mereka. Ya. Kebanggaan itu bentuk penghormatan. Kemudian berikutnya, membela, menolong. Ya. Selalu ada di belakang mereka. Lalu mendukungnya, kemudian melindungi kehormatannya, membantah kedustaan-kedustaan dan tuduhan yang diarahkan kepada mereka, serta menyebarluaskan kitab dan kaset-kaset rekamannya, dan mengajak manusia untuk mengambil faidah darinya. Ya. Makanya dakwah ahlus sunnah kapanpun, dimanapun, selalu berupaya mengikatkan umat dengan ulama. Kitab-kitab yang mereka ajarkan adalah kitab-kitab karya para ulama. Nukilan-nukilan yang mereka sampaikan adalah nukilan-nukilan dari para ulama. Secara otomatis kalau kita bangga dengan para ulama ahlus sunnah, maka kita akan menukil ucapannya, membaca kitabnya, mempelajari artikel-artikelnya, dan seterusnya. Ciri yang seperti ini menjadi usul, prinsip dasar dan keistimewaan ahlus sunnah sejak dulu, sejak zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana para sahabat satu sama lain itu saling menghormati. Bagaimana penghormatan sahabat Ibnu Abbas kepada Usamah bin Zaid, dan banyak lagi. Karena faktanya mereka juga hubungannya itu hubungan murid dengan guru. Wa fi dzalika yaqulu al-'allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah, beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah mengatakan, al-Albani yuhsadu. Dulu Asy-Syaikh al-Albani yuhsadu, tidak disukai, didengki, dihasadi. Walakin yahsuduhu ahlu syar min ahlil bidah wal muta'assibina lil madhhabiyyatil amya. Akan tetapi yang hasad kepada beliau, yang benci kepada beliau, yang tidak suka kepada beliau rahimahullah, adalah ahlu syar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk dari kalangan ahlul bidah, yang notabene fanatik, buta dalam madhab. Wa amma ahlus sunnah fahum ya'tazuna bihi. Kalau ahlus sunnah ketika mendengar nama Albani rahimahullah, ya'tazuna bihi, mereka bangga, sangat bangga dengan beliau, dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salah satu bukti kebanggaannya selalu disebut-sebut nama Syekh Al-Albani. Ketika mengutip sebuah hadis, di akhir dikatakan, disohihkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani berpendapat seperti ini, Syekh Al-Albani begini dan begitu. Ini bentuk bangganya Ahlus Sunnah kepada Al-Albani rahimahullah. Ya. Wa minhum Rabi, bahkan kata Syekh Rabi sendiri, di antara yang begitu bangga dengan Syekh Al-Albani adalah Rabi. Rabi Al-Madkhali hafizahullah. Sementara kita tahu pujian Syekh Al-Albani juga kepada Syekh Rabi begitu besar. Tapi dalam waktu yang bersamaan Syekh Rabi bangga dengan keberadaan Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Begitu Ahlus Sunnah akan menampakkan kebanggaan dengan para ulamanya, apalagi sekelas Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, ya. Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Saleh Fauzan. Qala wa yatamannauna al-ulufa min amsalihi fid dunya. Bahkan Ahlus Sunnah itu mereka semua berangan-angan ada sekian ribu orang yang semisal dengan Syekh Al-Albani di dunia ini. Ya. Berangan-angan supaya ada sekian ribu orang semisal Syekh Al-Albani di dunia ini. Fala yahsadunahu, fala yahsudunahu, wala yahsuduna Ibn Baz, wala yahsuduna ahadan min a'lamis sunnah. Mereka Ahlus Sunnah itu tidak hasad, tidak dengki kepada Syekh bin Baz, tidak juga menampakkan hasad kedengkian kepada seorang pun dari tokoh-tokoh sunnah. Innama ya'tazuna bihim, justru yang tampak dari mereka adalah bangga dengan ulama sunnah. Wa yu'azarunahum, mendukungnya. Wa yunasirunahum, membelanya. Wa yusajji'unahum, menyemangati mereka ulama sunnah. Ala hamli liwa'is sunnah, untuk tetap membawa bendera sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini usul dan keistimewaan Ahlus Sunnah yang kedua dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah membenci kebid'ahan, mencela kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua ini ihtiramu ulama is-sunnah, menghormati ulama sunnah, mencintainya dan menyebut mereka dengan kebaikan dan hal-hal yang baik. Dan di akhir barusan Syekh Rabi menyinggung bahwa di antara bentuk penghormatan Ahlus Sunnah kepada ulamanya adalah menampakkan kebanggaan, pembelaan, dukungan, ya, dan seterusnya. Untuk bagian pertama atau sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah selepas salat duhur nanti akan kita lanjut sedikit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam bissawab.